Kembali ku teringat kisah cerita cinta kita, di mana saat bahagia kita bersama. Rasakan keharmonisan cinta berdua, dan bermimpi untuk hidup bahagia bersama selamanya. Namun kini kisah cinta kita telah hancur semuanya. Tinggal cerita yang membuat peri luka di dalam dada hati yang mungkin sulit untuk terobati. Kini hanya sesak yang selalu datang menghampiri. Semua yang terjadi takkan mungkin kembali. Ini hanya penyesalan yang selalu menghantui. Ku coba untuk pahami apa yang telah terjadi. Meski ku harus terima semua ini, tiada arti karena kau telah pergi, meninggalkan diriku sendiri di sini. Andaikan kisah ini bisa terulai kembali, ku takkan pernah membuat dirimu kecewa lagi. Akan selalu ku jaga dirimu sepenuh hati, walau beribu coba selalu datang menghalangi. Tapi mengapa semua ini terjadi? Cinta yang ku miliki kini telah pergi. Apa ku tak pantas untuk memiliki cinta sejati, untuk menemani dalam setiap langkah hidupku ini? Semua yang terjadi takkan mungkin kembali. Ini hanya penyesalan yang selalu menghantui. Coba untuk pahami apa yang telah terjadi.